jilid kedua untuk tahsinnya kita tunda ya, Rabu dan Kamis. Jilid kedua, halaman pertama kita bahas tentang adil. Apa sih itu adil? Itu ya, di surah, mulai surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, coba dilihat ya. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat ke-8. Ini konsep adil di dalam Islam seperti apa yang ada dalam Al-Quran, nanti kita bahas juga dalam hadisnya ya. Surah ke-5 dicari. Nah, surah ke-5 ayat ke-8. Surah ke-5 ayat ke-8. Kebetulan kita kemarin sudah bahas An-Nisa ya, surah ke-4. Ini surah ke-5-nya. Surah ke-5 ayat ke-8, konsep adil. Nah, iya. Nih, ada ya. Baik, sebelum indeks Quran nih, untuk surah-surah pendek, saya coba pilihkan suratul Fatihah nih ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar. Harf jar ada bi jadi bismi, bismillah. Lafaz Allah ini dibaca tipis tarkik karena sebelum lafaz Allah nih ada baris ini. Tak tunjukin pakai tangan tuh. Bismil tuh, mi. Enggak bismillah, bismillah. Tipis bunyi A, bismillah, enggak bunyi O. Bismillah, kenapa sebelum lafaz Allah ada baris di bawah? Bismillah, nah ini mad asli. Panjang satu alif. Ada baris berdiri yang hijau ini. Jadi kalau Qur'annya berwarna mudah. Yang oranye ini dilewat, dilompat. Bismillahirrahmanirrahim. Dilompat yang oranye-oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mad asli juga. Hai mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara membacanya di wakaf, diputus. Lain nanti kalau disambung. Kalau disambung di sini Bismillahirrahmanirrahimil. Ininya alif ini enggak dibaca. Itu namanya ini hamzah wasal. Apabila diwasal, apabila disambung, nah ini tidak dibaca alif ini. Jangan bismillahirrahmanirrahimil, jangan. Bismillahirrahmanirrahimil hamdulillahi rabbil alamin. Al, alif lam komariah. Alif lamnya dibaca. Alham, hukum mimati. Mimati di sini idhar hukum mimati. Alhamdu, mubtada. Ya, marfu, huwa marfu'un. Wa alamatu rabbih dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah ini. Alhamdulillah, lillah. Tuh. Lafad Allahnya menjadi kasroh, jar. Karena ada huruf jar, li. Alhamdulillah. Tuh mad asli panjang. Yang berdiri-berdiri ini panjang. Tuh panjang. Alhamdulillahi ro. Ro-nya tafkhim tebal. Karena barisnya di atas. Nih ini. Alhamdulillahi rabbil. Alif lamnya dibaca. Ada sukunnya. A. Mad asli. Alami matobi'i. Nanya kosar. Jika dihentikan jadilah mad arid li sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi panjang. Jadi sukun jadi panjang. Mad arid li sukun. Mad panjang arid baru sukun mati. Baru panjang. Ya. Dibaca panjang karena dihentikan. Berhenti membacanya. Tapi kalau tidak berhenti jadi pendek. Adanya cuma ini aja matobi ini. Kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alaminar. Tuh, na'ar. A-nya jangan dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipanju, disambung, diterusin. Tapi kalau dihentikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar, alif lam ini jadi baris dibaca. Ini namanya hamzah wasal. Apabila disambung, diwasal enggak berbunyi. Tapi kalau enggak disambung, ini jadi A. Ar, tuh. Alif lamnya samsiah. Kenapa samsiah? Karena di atas lamnya tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Cirinya ini nih. Sidah. Tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya mad asli. Nir-Rahim. Mad adli sukun. Maliki. Ma panjang mad asli. Maliki yaumiddin. Ma maliki yaumiddin. Iya. Tuh mantap di. Yang iya kan abudu. Wah, yang. Iya. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Di sini. Nih. Jadi kalau maliki yaumiddin maknya ini mad asli, maliki yaunya lin, harfu lin, kalau dihentikan jadi yaum, jadi mad lin. Kalau dihentikan, tapi enggak mungkin dihentikan di sini. Maliki yaumid alif lam samsiah di matobi ketemu satu huruf nun yang dihentikan membacanya, jadi mad aridu sukun. Maliki yaumiddin. Iya, mad asli itu. Iya, matobi sama, mad asli matobi itu juga ya. Tapi kita sama, ini bilang mad asli. Ini bilang matobi lebih bagus. Yang ma maliki mad asli. A alhamdulillah alamin ini mad asli. Lafadz Allah di lafadz Allah ada berdiri, baris berdiri ini juga mad asli. Ar-Rahman, ma ini juga mad asli. Tapi ini kita sebut matobi saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bertasdid aja tanpa ditahan. Iyanya hijau nih, ya, Bu Yani ini. Hijau jadi matobi'i. Iya, tuh, Pak Lutfi. Ya, di baraya, toko baraya ini, Masya Allah ya. Ini mudah belajar kita, karena ada warna ini, tuh, Quran berwarna, dimilikilah, gitu ya. 30 juz warna, 30 juz terjemah perkata. Insya Allah lah pinter untuk awalan. Soal ilmu kan nanti bisa bertambah lagi. Karena kita banyak baca, banyak belajar dengan ustaz-ustazah yang lainnya. Iya tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, wa iyya matobi. Wa iyyaka-nya, itu domir ya. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'in kami minta pertolongan. Tuh. Minta petunjuk, minta pertolongan hidayat nantinya. Ya. Gitu. Nasta'in. Mad adil lisukun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Matabi'i kan? Tapi warnanya oranye di Quran berwarna, di sini juga oranye tuh. Karena ini matobi-nya bertemu alif lam samsiah, jadi tidak dibaca panjang. Ihdina betul panjang, tapi kalau disambung jadi ihdinas, jadi pendek, jadi kosar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina matobi-nya tidak dibaca panjang karena bertemu alif lam samsiah. Matobi'i tidak dibaca panjang karena lima hal. Satu, kalau matobi'nya ketemu alif lam komariah. Kedua, matobi'nya ketemu alif lam samsiah. Nah ini. Ketiga, matobi'nya ketemu lafad Allah. Keempat, matobi'nya ketemu huruf bertasrid. Kelima, matobi'nya bertemu huruf mati. Matobi'i itu tidak dibaca panjang. Ihdinas. Jangan ihdinas. Jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Alif lamnya alif lam samsiah. Cirinya sidah tasdid. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Karena bertemu sod, maka di atas alif lam ini bersih tuh, tidak ada apa-apa. Karena bersih, dari ihdina nyamber ke sini loncat. Ihdinaus tuh. Ihdinaus nyamber ke sod. Ihdinaus siratal mustaqim. Tuh. Siro, tafkhim ro-nya tebel, baris di atas. Ro, matobi itu hijau ini pemanjangnya. Siratal alif lam komariah, alif lam dibaca nih, lamnya di atas lamnya ada sukun dan warnanya hitam. Alif lamnya tidak dibaca karena pengaruh wasol, pengaruh disambung. Kalau enggak disambung al mustaqim itu, ya. Ihdinas siratal siratal mustaqim pada arif disukun karena dihentikan. Siroh, rohnya tebel, tabkhim, karena barisnya di atas, rohnya nah ini. Siroh, matubi'i. Siroh, tolleri, matubi'i. Naknya kosor, an idhar, non mati ketemu ain. An amta idhar, mim mati ketemu ta. Ada non mati, ada mim mati. Itu ya, hukum non mati, tanwin apabila bertemu dengan ahahu aguha. Nah, mim mati apabila bertemu selain mim dan ba. Jadi idhar hukum mim mati. Atau nanti mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Siratal. Siratal ladhina an'amta alai. Alai lin. Alaihim. Mim mati ketemu gin idhar ini. Kalau dituliskan. Siratal ladhina an'amta alaihim. Gai lin. Ghairil alif lam komariah, alif lam dibaca ada sukun tandanya, nah ini sukun ini. Ghairil maghairil, jangan ada le-nya. Ghairil maghbu maghbu matobi ini doma dengan waw mati. Jadi matobi itu kalau berbaris fathah nih siro dengan alif pasangannya. Siratal ladzi ni matobi kasroh dengan ya mati. Atau doma dengan waw mati. Ini al-maghdub. Nah itu. Itulah matubi. Pasangan-pasangan ini. Kalau tidak pasangan, tidak jadi panjang. Kayak ini. Alay. Ini enggak pasangan. Karena fathahnya dengan iya. Harusnya yang dengan iya kan kasroh tuh ini. Alladhi. Alladhina. Ini kasroh dengan iya mati. Kalau fathah dengan iya, enggak jadi panjang. Jadi lin alayhim. Ghay. Ghayril. Ghairil maghdubi alai lin. Alaihim. Mimma diketemu waw idhar syafawi. Jangan ditahan. Banyak orang yang baca. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan. Jangan ditahan. Dilepas. Jangan juga dihentak. Ada juga yang dihentak. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan juga. Ya. Jangan dihentak juga. Di idhar aja dibaca jelas bunyi mimatinya. Idhar syafawi jelas. Sangat jelas. Ghairil maghdubi alaihim wala. Tuh ya wala kan nih. Kejawab tadi kan. Matobi ini tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam samsiah. Kalau tadi ihdina itu matobinya ketemu alif samsiah juga. Di sini wala juga alif matobi ketemu ya alif lam samsiah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bingung saya mah. Kenapa? Matobi'i ketemu huruf bertasir jadi madlaji musakol kalimi itu yang ini. Ini matobi'inya enggak jadi panjang. Gimana? Nah ini ada ketentuan. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Di sini matobi'inya ketemu huruf bertasir alif lam samsiah tuh. Ini bedanya apa? Di antaranya nih, yang pendek di sini tidak ada pemanjangnya. Segi arti ini dua kata wala dan tidak. Waladdallin ini satu kata satu arti. Dan tandanya nih di atas matobi-nya nih ada alis panjang. Ini yang dibaca panjang. Jadi ada matobi ketemu huruf bertasydid itu tidak dibaca panjang. Ada juga yang dibaca panjang. Bedanya di antaranya untuk awalan yang dibaca panjang ada tanda panjangnya di sini setelah matobi-nya. Yang tidak dibaca panjang di atas matobi-nya tidak ada yang panjang. Itu dulu nanti ada ketentuan lain. Waladdallin mad aridis sukun. Itu coba ada di atas ya. Nih, Fatihahnya dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini permintaan Bapak untuk diulang surah-surah pendeknya ya. Nih tak rekam sudah jadi. Nanti kapan hari, kapan waktu Pak Suhaimi ya. Di Cempaka Putih, di Bekasi, Bu Betty, Bu Ani, ya. Pak Agus, Bu Hartono, Bu Tabri, ya, Bu Agus ini, Masya Allah. Dan ibu-ibu yang lainnya, Bu Lia, Bu Yayu, Bu Reti, ya. Tentu ingin rekamannya, nah, Insya Allah. Ya, ya. Saya simpan di sini, di My Dokumen. Jangan di sini ya, di sini aja nih. Biar mudah nyarinya di lokal, di sini saya simpen tajwid, iya nih ya, tajwid surah Al-Fatihah, ya surat Al-Fatihah tuh, ini ada suaranya nanti Al-Fatihah. Nah, ini saya kasih tanda 2009 awal sebelum ya. Ini sebentar lagi. Foldernya di sini biar mudah nyarinya. Coba nanti. Mudah belajar ya. Insyaallah akan diberikan kemudahan. Kalau enggak belajar kan kita enggak ngerti, enggak paham. Gitu. Ini turut berduka cita juga ini menantu dari jemaah kami. Ibu EN ya, Ibu EN di Jalan Kayu Manis. 5 lama ya. Di dekat Masjid Qomariyah, Nurul Qomariyah di Madukara, sebelum Madukara RT 5 RW 1 ini Pak Suroto ini. Padahal beliau masih muda ya, masih aktif, masih bertugas Pak polisi kita ini. Ya itulah ya. Namanya usia kita enggak pernah tahu. Insyaallah ya. Seperti itu. Turut berduka cita dari keluarga besar Majelis Taklim Radio Kayu Manis. Radio Kayu Manis juga sama. Ini jamaah kami menantu ya, berarti anak menantu. Ini Bapak Suroto. Ini ya, dikebumikannya entah di Garut apa ke Ponorogo ya, ke Jawa aja bawasan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan ketabahan dan kesabaran. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala kesalahannya diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bapak Suroto di Jalan Kayu Manis 5 lama ya, Madukara. Ini. Baik, untuk indeksnya dilihat nanti insya Allah ya, ini tadi apa yang saya ajarkan itu ibu dan bapak bisa dengerin suaranya. Lebih enak, lebih bersih gitu kan. Itu karena ini banyak masukan Pak Hari kok di Cimanggis di Depok agak sulit, agak repot ya, mohon maaf ya. Itu ada memang ada satu dan lain hal. Itu mohon maaf mungkin di tempat ibu dan bapak kurang begitu bersih siaran radio kami ya. Ini memang sudah saya sampaikan kepada teknisinya. Baik, indeks Qur'annya di jilid kedua. Ini nanti indeks tercanggihnya sudah ada, lagi direvisi lagi. Sudah direvisi sama Ibu Erni ya. Ini karena persiapan 2009 lagi mempersiapkan segalanya nih. Nanti terjemah perkata juga tengah disiapkan insyaallah. Kita lihat konsep adil dalam Islam, dalam Al-Qur'an ini menurut versi Al-Qur'an di indeks Qur'an ini ya. halaman indeks buku kedua, halaman pertama tentang adil. Ada di pertamanya ini di suratul Baqarah, ya bukan, suratul Maidah surah kelima ayat 8. Ya, ini. Indeks tercanggih nanti bisa ibu dan bapak miliki. Untuk murattal hari Kamis bisa dipersiapkan suratul Baqarah 231 sampai 249 ya. 231, 231 hingga 249 itu untuk murattal hari Kamis. Baik, sudah ketemu surah Al-Maidah. Surah kelima ini ada di halaman 108. Untuk ibu dan bapak yang memiliki Al-Qurannya sama, Al-Quran terjemah perkata. Ya, nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, menyatakan dirinya percaya kepada Allah, bukan hanya percaya, iman itu ya, ma'itikadun biqalbi, niatkan dalam hati dan mengucapkan, wa ikrarun bil lisan, dengan lisan, wa af'alun bil arkan, dan melakukan dengan perbuatan. Iman tidak cukup hanya eling saja. Dalam Islam iman itu harus ada praktek, ada pembuktian. Nabi juga suka sholat, bukan suka, Nabi melaksanakan sholat dan segala perintah-perintahnya. Jadi kita tidak cukup lapar tapi enggak makan. Apa artinya? Lapar ya ikhtiar ya, usaha ya makan gitu kan. Ya, zikir, ingat sama Allah, iya dalam lidah, lisan, tapi juga dalam perbuatan. Karena sholat itu juga zikir ya. Salat juga doa, taqarrub ilallah. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Kunu adalah jadilah kalian qawwamina, orang-orang yang menegakkan lillah karena Allah, syuhada, saksi-saksi, bil qisth, bil qisth itu ya, dengan adil. Ini kan sekarang konsep keadilan itu bisa dibayar dengan uang ini dan itu. Nah itu ya. Ini gitu ya. Masya Allah. Nah kita harus berlaku adil. Konsep keadilan ini sudah dijalankan oleh Rasulullah. Gitu. Kata Rasulullah. Kalau seandainya Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Ini konsep keadilan dalam hukum. Jadi semuanya sama. Gitu ya. Ini. Wala yajrimannakum, dan janganlah kalian melakukan dosa. Syana'an, karena kebencian, qaumin, kepada kaum. Alla ta'adilu, atas atau untuk tidak kalian berlaku adil. Karena kita ada kebencian pada suatu kaum, pada seseorang, akhirnya kita tidak berbuat tidak adil. I'adilu, berlaku adillah. Huwa aqrabul littaqwa, karena ia itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, karena sungguhnya Allah, khabir, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ya. Itu satu ya. ini ada SMS. Pak Hari gimana besok saya ini saudara lain itu ini di sini konsep lakum dinukum waliyadin harus tegas ya. Ini dalam beragama. Kita dalam hidup bermasyarakat tidak ada masalah. Rasulullah juga baik terhadap orang Nasrani dan orang Yahudi. Gitu. Tapi dalam konsep ibadah, lakum dinukum waliyadin. Jangan kita menyokong mereka. Mereka mau Natalan, ya silahkan. Nah, agamanya mereka. Tapi orang Islam jangan turut serta. Gitu. Haram hukumnya ya. Ini Pak Ari, apakah boleh mengucapkan? Nggak boleh. Menerima kado, nggak boleh. Ini. Pak Ari secara itu atasan saya, walaupun itu atasan. Gitu ya. Ini konsepnya. Itu. Gimana tuh ya, paling tidak disikapi. Kan tahun baru Islam, tanggal 29, gitu ya. Tahun baru Masehi, ya 1 Januari, gitu. Jadi kalau ini, nanti aja. Selamat ya, Pak ya. Kita maksudnya selamat tahun baru, bukan selamat tahun. Tidak boleh mengucapkan itu. Ada beberapa pendapat ya, yang memang ulama. Tapi umumnya ulama mengharamkan. Gitu. Karena kita bagaimana kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita mengakui bahwa Isa adalah bukan Nabi tapi anaknya Tuhan. Dalam konsep Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah sama seperti Nabi-Nabi yang lainnya. Yaitu Nabi dan Rasul yang lain. Tidak beda satu dengan yang lainnya dari segi keberadaannya. Tidak dilebihkan karena Isa anak Allah bukan dalam konsep Islam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia di surat Al-Ikhlas jelas. Itu Allah satu, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bergantung kepada yang lain. Dan tidak ada yang menyamai, kan itu ya. Konsep Al-Ikhlas jelas. Di situ. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini itu berlaku. Jadi konsep lakum dinukum itu bukan sesama agama. Ini mah kita, kamu sholat dong kan, kamu mengaku Islam kok gak sholat-sholat. Kamu dijilbab dong. Kamu ribet-ribet amat lakum dinukum waliyadin. Nah, enggak, bukan itu. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke tatanan ke norma Islam, berlakulah ketentuan hukum Islam. Bagaimana Abu Bakar ingin membunuh, ya, ingin memerangi, bukan membunuh. Saya perangi orang-orang yang mengaku diri Islam, tapi dia tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat. Nah, berarti kan, itu. Jadi kalau sama ya, saat seseorang itu sudah masuk pada sekolah kita, pada katakanlah kita punya satu yayasan, satu sekolah, anak itu harus tunduk patuh pada aturan kita. Tapi kalau dia tidak sekolah di sekolah kita, itu aturannya di sekolah lain orang gitu kan. Sama. Manakala dia sudah mengaku dirinya Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berlaku ketentuan dan syarat gitu ya. Berlaku ketentuan sebagai muslim gitu. Berlaku hukum Islam. Kalau dia bukan Islam, lain lagi ketentuannya agama lain begitu. Itu konsep Islam itu indah sebetulnya ya. Masing-masing ya lakum dinukum waliyadin untuk agama lain. Ya kan waktu itu Nabi diajak joinan. Ya udah sebulan kamu menyembah berhala, sebulan kita sama-sama ke masjid. Enggak ada lakum dinukum waliyadin itu konsepnya. Konsep dengan yang berbeda agama, bukan sepaham. Bukan sama-sama Islam diingetin lakum dinukum waliyadin, bukan. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka salah menerapkan dalil. Kemudian konsep adil ini ada di surah An-Nisa, surah keempat ayat 129. Surah An-Nisa, surah keempat yang kita pelajari ya. Surah keempat, nih, surah An-Nisa ayat 129. Nih, sudah ketemu halamannya, halaman 99. Nih enaknya ya, kalau Qur'annya sama. Terjemah perkata sama berwarna ini halamannya sama. Ini 129 ya, masih konsep tentang adil. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya anak 4, tentu berbeda dong. Kalau anaknya masih SD, masih TK, beda dengan kakaknya yang SMA gitu. Gaji dewan dengan gaji kita beda. Ya itu adil, konsep adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya sepatu ya dipakai di kaki, kopiah walaupun harganya murah ya dipakai di kepala. Itu konsep adil diantaranya itu. Baik, ini ya ayat 129 surah An-Nisa. Ayat 3 juga ada ya, ini berlaku adil. Itu tentang pernikahan. Ada ya? Ayat ke-129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal mayli fatazaruha. Fatazaruha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil. Tuh, Allah tahu ya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Aduh, susah ya. Iya, ya, ada yang lebih seperti itulah. Punya sepatu satu mereknya mahal, harganya mahal, dipakai, disayang-sayang. Kemudian beli sepatu lagi yang lebih baru, lebih bagus. Biasanya yang lebih baru lebih disayang. Itu manusia ya nih. Jangan sampai kecenderungan hati. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, ini kan itu kalau curang berarti tidak adil, lawannya adil gitu, tidak menempatkan sesuatu. Ya harus berlaku adil. Di si A 3 hari, di si B 3 hari. Nah itu kan Masya Allah ya, nah ini. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, basic ya. Besok kita teruskan konsep adil ini. Terima kasih yang sudah SMS ya. Tajwidnya kita lagi kebetulan lagi saya bikin CD tutorialnya ya. Biar ibu dan bapak bisa belajar tajwid. Ternyata belajar tajwid itu mudah. Dibuktikanlah ya, silahkan. Itu ya. Ya. Ibu Zakiah di Jakarta. Iya. Insyaallah lah dengan belajar kita mudah. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Hari Kamis kan memang libur, ya, 25. Hari Jumat di pengajian di Depok juga kita liburkan. Sabtu dan Ahad tidak libur, tapi ya, di rumah yatim. Baik, Ibu dan Bapak, dimanapun Ibu dan Bapak berada, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kembali kita jumpa di bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini. Ya tentunya hari Kamis tanggal 20, oh hari Rabu tanggal 24 Desember 2008. Saya Ridho Ardiansah bersama Bung Sigit akan bersama Anda hingga pukul 7 nanti. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Ya, apa kabar Anda untuk pagi yang menyenangkan ini, walaupun cuacanya masih dingin, tapi saya begitu yakin Anda yang tengah merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran atau ulang tahun perkawinan, tengah berbahagia. Anda bisa juga mengucapkan langsung di 85904785. Sebelumnya, kita buka dulu, dan ini lagu hadiah untuk Anda. Saya mendengar satu lagu pilihan mengawali jumpa kita sekaligus hadiah untuk Anda yang berbahagia di kesempatan kali ini. Ya tentu saja, dan saya tunggu Anda untuk berbagi. Oh, lewat SMS juga boleh untuk pagi ini di 85. Oh, bukan 021, bukan 85. 0219148274. Anda yang berbahagia hari ini, Anda bisa mengucapkan ya untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahunnya. Baik ulang tahun kelahiran atau mungkin ulang tahun perkawinan. Iya. Oke. Sementara selamat pagi dulu dan terima kasih nih. Ya, selamat ulang tahun saya ingin mengucapkan tentunya untuk Pak Supardi. Mas Supardi yang hari ini ulang tahun keberapa sih, Mas? Yang pasti masih muda katanya. Iya deh, yang pasti alamatnya Itu ada di Jalan Kadau 5 Gang Musola, RT 003 RW 13 nomor 73 Jati Makmur Pondok Gede. Selamat pagi, selamat ulang tahun Mas Supardi, panjang umur, murah rezeki, sehat badannya dan makin sukses. Ditunggu tentunya undangannya. Kemudian juga selamat ulang tahun perkawinan yang ketiga nih. Iya, tentunya untuk Mbak Ajeng dan Mas Didit ada di Villa Delima Lebak Bulus. Iya, semoga panjang jodoh, rukun-rukun selalu. Iya, makin sayang, menyayangi, cepat dapat momongan dan tambah sukses ya. Oke, sementara kalau boleh lagunya Anima, judulnya Bintang. Oke, makasih tentunya ya untuk Mbak Pipit nih yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Didit dan Mbak Ajeng yang hari ini tengah berbahagia gitu. Oke, sementara juga ini saya sudah terima. Oke, ini ada Deni di Cipinang mengucapkan selamat ulang tahun untuk mamaku. Namanya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini hari ulang tahunnya yang ke-46. Iya, Ibu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Oh, begitu ya. Selamat untuk Ibu Aisyah, mudah-mudahan ada kebahagiaan tersendiri di hari bahagia ini ya. Kemudian ini cuma terpotong nih, mungkin sisa-sisa dari kemarin. Oh, jangan dilupain gitu aja. Iya, dari siapa nih? Oke, saya coba buka lagi deh yang udah masuk hari ini. Iya, oke, ini ada dari, ya, aku Sulaiman, ngucapin selamat ulang tahun untuk Gading. Gading umur 1 tahun, cepet, Cipinang Muara, ucapan semoga panjang umur menjadi anak yang soleh. Iya, amin. Oke, terima kasih untuk Sulaiman. Iya, selamat pagi ya. Kemudian juga ini ada Mbak Zel. Iya. Oh, Bang Zel di Dermaga juga mengucapkan. Ini bukan untuk sekarang ini Bang Zel. Ini rupanya semalam kali ya. Oke, saya buang aja. Ini kemarin untuk tembang kenangan. Kemudian, mat pagi Om Rido, aku Awai di Jatinegara mengucapkan selamat ulang tahun buat semua yang lagi berulang tahun hari ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu, juga banyak rezeki. Amin. Kemudian ada Nuhur, iya, Uyung di Jalan Raya Sentek mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya, buat siapa yang ulang tahun Nurul? Nurul hari ini ulang tahun ya. Oke, dan sukses selalu. Baik, kalau gitu saya juga akan coba terima di 8590478. Hari ulang tahun siapakah hari ini? Ya, tentunya hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008. Oke, saya coba angkat untuk Anda. Sudah masuk.